Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih, kama yuhibu rabbuna wa yirdah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Ikhwani fi din, a'azzani wa a'azzakumullahu jami'an ayuha talabah wal ikhwah, rahimani wa rahimakumullah. InsyaAllah pada siang hari ini kita akan melanjutkan membaca tulisan Fadilatul Syekh Abdullah bin Abdul Rahim Al-Bukhari hafidhahullahu ta'ala, di mana kita sampai pada penyebutan beliau hafizahullah terhadap buah-buah yang baik yang dapat kita ambil, yang dapat kita raih tatkala kita mempraktekkan salah satu usul dari usulus salafiyah, yaitu ar-raddu 'alal mukhalifin. Di sana ada hasil-hasil yang baik tatkala kita mempraktekkan salah satu daripada prinsip salafi, yaitu membantah semua orang yang menyimpang. Pada beberapa pertemuan yang lalu kita telah membaca faedah yang pertama atau kebaikan yang pertama yang kita dapatkan dari mempraktekkan ar-raddu 'alal mukhalifin, yaitu izharul haqqi wa taqriruhu wa idahuhu, menampakkan al-haq, menguatkan al-haq, menjelaskan al-haq, biadillatihi minal wahyaini, dengan dalil-dalilnya dari dua wahyu, Alkitab wa Sunnah, bina'an ala fahmi salafil ummati salih, membangunnya di atas pemahaman pendahulu umat ini yang saleh. Telah kita baca penjelasan beliau dan juga dalil-dalilnya dan juga penukilan dari para ulama rahimahumullahu ta'ala al-mutaqaddimin tentang adanya faedah menampakkan al-haq dari membantah al-mukhalifin. Kemudian kita masuk pada al-faedatu tsaniyah, faedah yang kedua dari mempraktekkan salah satu daripada prinsip salafi, yaitu membantah alal mukhalifin. Di antara yang akan kita dapatkan adalah kasyfus syubhati wa bayanu zaifiha wa butlaniha, menyingkap syubhat dan menjelaskan zaif. Zaif itu artinya adalah kepalsuan. Menyingkap syubhat dan menjelaskan kepalsuannya, wa butlaniha, dan kebatilannya. Kenapa syubhat ini perlu untuk disingkap, perlu untuk dijelaskan ketidakbenarannya? Kai la yaqa'a atba'ul haqqi fit tashkiki fil haqqi alladhi hum 'alai, agar tidak terjatuh para pengikut al-haq di dalam keraguan atau di dalam meragukan al-haq yang mereka telah ada di atasnya. Ikhwani fiddin, a'azzani wa a'azzakumullahu jami'an, ini adalah faedah yang kedua. Dengan adanya para ulama rahimahumullah al-amwat wa hafidhallahul ahya', yang mempraktikkan salah satu daripada prinsip-prinsip besar salafi ini, yaitu membantah al-mukhalifin, akan tersaring di sana orang-orang yang memiliki syubhat dalam pemikirannya. Akan tersingkap pula kerancuan yang terus dia sebarkan, yang dia selimuti dengan selimut al-haq. Diterangkan tentang kepalsuannya, bahwasanya syubhat bukan al-haq, al-haq bukan syubhat. dan juga dijelaskan kebatilannya. Dengan inilah ahlul haq selamat dari terjatuh ke dalam perkara-perkara yang membahayakan. Laulallah, sekiranya bukan karena Allah, kemudian para ulama yang aktif di dalam meneliti perkembangan-perkembangan yang tidak baik di dalam dakwah salafiyah, orang-orangnya dan juga syubhat-syubhatnya, maka wallahu a'lam, apakah kita masih tetap istiqamah di atas manhaj yang lurus ini, ataukah kita telah terjatuh ke dalam jalan-jalan yang bengkok. Dijelaskan oleh beliau, wa hadza amrun zahirun aidan fi kutubir rudud, dan ini adalah perkara yang juga sangat tampak di dalam kitab-kitab yang membahas bantahan kepada ahlul ahwa. Wal Qur'anul Karim wasunnatun nabawiyyatul mutahharah mali'atun bihadzal naw'. Al-Qur'anul Karim dan sunnah Nabi yang disucikan sangat banyak isinya tentang hal ini, yaitu dalam Al-Quran wa Sunnah banyak sekali bantahan yang Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan kepada al-Yahudi wa Nasara wal-Mushrikin, dan juga menjelaskan tentang syubhat-syubhatnya al-Yahudi wa Nasara wal-Mushrikin. Allah subhanahu wa ta'ala membantah Yahudi dalam Al-Quran. Allah subhanahu wa ta'ala membantah An-Nasara di dalam Al-Quran. Allah subhanahu wa ta'ala membantah Al-Mushrikin dalam Al-Quran. Di antara tujuan agungnya adalah agar atba'ul haq dari kalangan kaum muslimin tidak tertipu dengan syubhat-syubhatnya Yahudi wa Nasara wal musyrikin. Begitu pula Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam sabda-sabda beliau yang sahih diriwayatkan beberapa atau banyak daripada bantahan-bantahan beliau, tahzir-tahzir beliau dari kejelekan-kejelekan yang ada. Begitu pula apa yang beliau sampaikan di akhir zaman berupa fitnah-fitnah, kejelekan-kejelekan yang akan terjadi. Berikut juga solusi-solusinya untuk terhindar dari fitnah-fitnah tersebut. Itu semua Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan, di antara tujuan besarnya adalah untuk menyelamatkan atba'ul haq dari kalangan kaum muslimin wal mu'minin, agar mereka selamat dari syubhat-syubhat yang mungkin saja mendorong mereka kepada jalan yang bengkok, kepada jalan yang tidak mustaqim. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wala ya'tunaka bimatsalin illa ji'naka bilhaqqi wa ahsana tafsira. Dan tidaklah mereka ahlul batil membawakan kepada engkau sebuah mathal, yang nanti akan kita baca tafsir dari Ibnu Katsir rahimahullah. Mathal adalah syubhat. Tidaklah ahlul batil membawakan kepada engkau dengan sebuah syubhat, illa ji'naka bilhaq, kecuali pasti akan kami datangkan kepadamu al-haq yang semisalnya, wa ahsana tafsira, bahkan penjelasan yang lebih baik. Surat Al-Furqan yang ke-33. Di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala menyemangati nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwasanya tidak ada syubhat satupun yang tidak bisa dipatahkan. Sebaik apapun syubhat itu dikemas, sebaik apapun kerancuan itu dikemas, pasti al-haq akan melucutinya. Pasti al-haq akan menyingkap akan kepalsuannya. Qala al-Hafidz Ibnu Katsir fi tafsir. Berkata al-Hafidz Imaduddin Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya. Apa nama kitab tafsirnya Al-Imam Ibnu Katsir? Soal. Apa nama kitab tafsirnya Asy-Syaikh Abdurrahman As-Sa'di? Taisir Al-Karimir Rahman, betul. Nah, sekarang nama kitab tafsirnya Al-Imam Ibnu Katsir. Hah? Tafsir Ibnu Katsir. Ya. Tafsir Ibnu Katsir gitu judulnya ya. Maklumat tentang kutub nih harus banyak. Ke maktabah cari tafsir Ibnu Katsir, di covernya enggak ada tulisan tafsir Ibnu Katsir, malah nanti enggak ada pendapat. Tafsir Al-Qur'anil Azim. Ya, tafsir Al-Qur'anil Azim itu nama kitab tafsirnya Imam Ibnu Katsir rahimahullah. Nah, di dalam mentafsirkan ayat yang ke-33 dari surat Al-Furqan ini, Al-Hafidz Ibnu Katsir dalam tafsirnya menyatakan, "Wala ya'tunaka bimatsalin," tidaklah mereka datang kepadamu dengan sebuah syubhah, dengan sebuah masal, ay bi hujjatin wa syubhah. Masal di sini maksudnya hujjah dan syubhat. Tidaklah kaum musyrikin dan juga ahlul batil yang lainnya mendatangimu untuk mengalahkanmu dengan sebuah argumen atau dengan sebuah syubhat, illa ji'naka bil haqqi wa ahsana tafsira, melainkan kami datangkan kepadamu al-haq yang dapat mengalahkannya dan sebaik-baik tafsir. Bil haqqi wa ahsana tafsira ay la yaquluna qawlan yu'aribuna bihil haqqa illa ajabnahum bima huwal haqqu fi nafsil amr wa abyana wa awdaha wa afsaha min maqalatihim. Tidaklah mereka alul batil mengucapkan sebuah ucapan yang dengannya mereka menentang al-haq, kecuali akan kami jawab mereka dengan al-haq dalam perkara tersebut, yang mana al-haq tersebut bersifat abyan, lebih jelas, wa awdah, lebih terang, wa afsah, lebih fasih, min maqalatihim, daripada ucapan mereka, daripada argumen dan syubhat mereka. Ini penjelasan dari Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala, dan ini termasuk daripada penjagaan Allah subhanahu wa ta'ala terhadap syariat Islam yang mulia ini. Pasti orang-orang yang berupaya untuk mencampurkan agama Islam dengan kerancuan-kerancuan yang ada, akan ada pasti seorang atau banyak orang yang mengetahui syubhat tersebut, mereka tidak meridhoinya dan mereka menjelaskan kebatilannya kepada umat ini, sehingga syariat Islam, syariat Muhammadiyah terus dalam keadaan bersih, dalam keadaan suci, tidak terkotori dengan satu syubhat apapun. Karena tidak ada datang satu syubhat, melainkan pasti Allah akan datangkan al-haq yang akan membantahnya, bahkan al-haq tersebut lebih jelas, lebih fasih, dan lebih terang dibandingkan ucapan mereka yang mereka jadikan sebagai argumen dan kerancuan. Qala wa minal ma'lum anna ahlal batil la yafturuna minas saddi 'anil haqqi bi kulli wasilatin yastati'unaha. Dan termasuk perkara yang diketahui bahwasanya ahlul batil la yafturun, mereka tidak akan bosan, minas saddi 'anil haqq, dari menghalangi seseorang dari al-haq, bi kulli wasilatin yastati'unaha, dengan semua perantara yang mereka mampu untuk melakukannya dengan sebuah upaya dan cara yang mereka mampu untuk melakukannya. Wa min dzalik, di antara cara-cara tersebut yang ahlul batil senantiasa menghalangi seseorang untuk sampai kepada al-haq adalah ilqa'us syubah, melemparkan kerancuan-kerancuan, membuat syubhat-syubhat, raghbatan fi za'za'ati ahlil haqqi amma hum alaihi, karena mereka suka tatkala ahlul batil mengalami za'za'ah, goncangan, mengalami goncangan di atas apa yang mereka berada padanya. Wasaddi man arada al-haqqa min al-wusul ilaihi, mereka melemparkan syubhat-syubhat demi menghalangi orang yang menginginkan al-haq untuk sampai kepadanya. Maka farradu ala tilka syubah, maka praktek membantah syubhat-syubhat yang mereka lontarkan itu min a'zami anwa'il jihadi fi sabilillah, termasuk dari sebesar-besar macam jihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Membantah orang-orang yang berupaya memberikan kerancuan dalam paham Islam dengan syubhat-syubhatnya, membantah mereka ini, kata Syekh Abdullah Al-Bukhari, termasuk daripada sebesar-besar jenis jihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala, memperjuangkan agama Allah, membersihkan agama Allah subhanahu wa ta'ala dari orang-orang yang berupaya untuk mengotorinya. Naktafi bihadal qadar, insyaAllah nuasil fi darsinal qadim. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.